Dan telah dijelaskan tauhid apa yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik dan diingkari mereka. Nah, tauhid rububiyah, dengan orang yang bertauhid rububiyah mengharuskan, melazimkan padanya untuk, adapun orang yang bertauhid uluhiyah, dalamnya telah terkandung tauhid rububiyah. Kenapa? Dikarenakan tidaklah dia beribadah kepada Allah saja, melainkan dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, yang mengatur dan memberi rizki. Tapi orang yang bertauhid rububiyah belum tentu dia bertauhid uluhiyah. Sehingga konsekuensi dan suatu kelaziman, keharusan orang yang bertauhid rububiyah, dia harus bertauhid al-uluhiyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membawakan dalil-dalil tentang pentingnya tauhid. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab Tauhid, surah Az-Zariyat ayat 56. Qala syarih rahimallahu ta'ala, berkata penyarah kitab Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala, biljar akbun ala tauhid, boleh mengucapkan wa qawlillahi ta'ala, qawlnya dijarkan, diatapkan kepada tauhid, kitabu tauhidi wa qawlillahi ta'ala. Qaul ini diatapkan kepada at-tauhid. Wa yajuzu raf'u al-ibtida, dan boleh juga rafa' sebagai mubtada. Wawunya wawu ibtidaiyah, bukan wawu atof. Qaulnya sebagai mubtada, wa qaulullahi ta'ala, boleh dua-duanya, boleh wa qauli, boleh wa qaulu. Naam. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ibadah hiya ta'atullah. Kita sebutkan tadi bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Mana ibadah? Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ibadah hiya ta'atullah bimtisali ma amarallahu bihi ala al-sinati ar-rusul. Ibadah yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para rasulnya. Dimana ibadah? Ya, intinya ibadah itu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa qala aydhan, beliau berkata juga Syaikhul Islam dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, nah, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup kepada semua perkara yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-aqwali wal-a'mal al-zahirah wal-batinah, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, ini makna ibadah. Jadi ibadah ini mencakup kepada semua perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Nah, berdoa itu ibadah. Dikarenakan perkara yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat 5 waktu, ibadah, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ini semua merupakan ibadah. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Ucapan, ada ucapan lisan, ada qaul qalb, ucapan hati. Nah, ya. Ucapan lisan seperti zikir. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, ta'limul ilm, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ucapan hati seperti keikhlasan, niat yang baik, ya, niat yang soleh, dan semisalnya. Begitupun amalan. Ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Amalan hati contohnya rasa takut, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Amalan anggota badan banyak sekali contohnya. Yeah. Seperti salat yang disebutkan tadi. Nah, yeah. Haji dan yang semisalnya. Baik yang zahir yang nampak atau yang tersembunyi. Nah, amalan-amalan ucapan, perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Ya, sudah disebutkan tadi. Amalan-amalan hati tidak terlihat. Ya. Ini makna dari ibadah. Jadi sekali lagi, semua perkara yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan yang nampak dan yang batin, yang tidak nampak, itu adalah ibadah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa madaruha ala khamsa asyrata qa'idatan. Inti dari ibadah tersebut, nah, berputar pada 15 kaidah. Ini inti dari ibadah. Berporos pada 15 kaidah. Man kamalaha kamala maratibal ubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dzalika, penjelasannya, ana ibadata munqasimatun al-qalbi wal-lisan wal-jawarih. Penjelasannya, bahwasanya ibadah terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan anggota tubuh. Nah, kenapa Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya poros ibadah, ya, ada pada 15 kaidah? Beliau menjelaskan, dikatakan ibadah terbagi menjadi 3. Ada ibadah yang berkaitan dengan hati, ada ibadah yang berkaitan dengan lisan, ada ibadah yang berkaitan dengan anggota badan. Wal ahkamul lati lil ubudiyyati khamsah. Dan hukum-hukum, ya, yang alatul ubudiyah untuk peribadahan, khamsah, ada 5. Nah, ahkam taklifiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang mukallaf, yang terkena beban syariah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum-hukum itu ada 5. Wajibun wa mustahabun wa haramun wa makruhun wa mubah. Ada yang wajib, yang mustahab, yang haram, yang makruh, dan yang mubah. Nah, wahunna likulli wahidin minal qalbi wal lisan wal jawarih. Dan hukum-hukum yang 5 tadi, ya, ini bagi setiap salah satu di antara hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, Dalam artian, untuk hati ini memiliki 5 hukum. Ya. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Begitupun untuk lisan. Ya. Ada yang wajib, yang haram, yang mubah, yang mustahab, yang makruh. Begitu juga untuk anggota badan. Ada yang wajib, mubah, makruh, haram, dan mustahab. Ya. Sehingga jumlah semuanya ada berapa? 15 kaidah. Hukum taklifiyah ada 5. Wajib mustahab yang disebutkan tadi. Nah. Sementara. Ibadah. Berkaitan dengan yang ada pada diri kita. Terbagi menjadi 3. Ada ibadah berkaitan dengan lisan. Ibadah berkaitan dengan hati. Dan juga anggota badan. Sehingga semuanya. Berkisar pada 15 kaidah. Nah. Misalkan hati. Ya. Hati ada amalan-amalan yang merupakan kewajiban bagi hati. Seperti ikhlas. Nah, ini wajib. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Ya. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati yang wajib. Ya. Ada juga amalan hati yang sifatnya mustahab. Sunnah. Seperti ridha dengan kefakiran. Ya. Ridha dengan sakit. Ini menurut jumhur ulama, hukumnya mustahab sunnah. Yang wajib itu bersabar. Ya. Yang wajib bersabar, kalau dia ridha, ya, ini melebihi tingkatan sabar. Sabar dan juga ridha. Ini mustahab kalau ridha. Lebih utama lagi, dia bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ya. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tingkatan orang-orang yang mendapatkan musibah. Ya. Yang pertama, murka. Tidak terima. Ini haram. Yang kedua, dia sabar. Ya. Sabar, ini wajib sifatnya. Yang ketiga, ridha. Ya. Selain sabar, dia pun ridha menerima. Nah, tidak berkeluh kesah. Ya. Menerima apa yang Allah putuskan kepadanya. Apa yang tetapkan kepadanya. Ya. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Ini mustahab hukumnya. Dan lebih tinggi lagi, yaitu bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia bersyukur. Bersyukur dikarenakan dengan musibah tersebut, sebab dihapus dosa-dosanya. Dengan musibah tersebut, sebab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan sakit pun alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan. Nah, dikatakan semua keadaan mukmin itu baik. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, semua dalam keadaan baik. Ketika dia bersyukur tatkala mendapatkan kebahagiaan dan tatkala mendapatkan kesusahan, penderitaan dia bersabar. Sehingga semua keadaan mukmin baik semuanya. Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mukmin anna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik. Ya. Tidak ada kejelekan. Semua urusannya baik. Dan ini hanya didapatkan oleh seorang mukmin saja. Tidak bagi orang kafir. Ya. Walaysa li ahadin illa li mu'min. In asabahu sarra syakara fa kana khairan lah. Apabila mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur. Ini baik untuknya. Wa in asabathu darra sabara. Dan apabila dia mendapatkan musibah, penderitaan, kemudaratan, dia bersabar. Dan ini baik untuknya. Ya. Sehingga disebutkan tadi, ridha dengan kefakiran. Ridha dengan sakit yang dideritanya. Ini hukumnya mustahab. Ya, sunnah. Menurut jumhur ulama. Yang wajibnya bersabar. Ya. Kalau dia bisa bersabar, ditambah lagi dengan ridha, berarti dia melakukan yang wajib dan melakukan yang mustahab. Apalagi kalau dia bersyukur dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Nah, contoh yang lainnya berkaitan dengan amalan hati yang haram. Sombong. Ya. Sombong termasuk di antara amalan hati. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yadhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Ya. Sombong termasuk di antara amalan hati. Ya, ini hukumnya haram. Ya. Atau al-ujub, sifat bangga diri. Ya. Merasa bangga dirinya dengan kelebihan yang dimilikinya. Apa kelebihan berupa ilmu, kelebihan berupa amalan, kelebihan berupa harta, jabatan, kedudukan, atau kelebihan dalam postur tubuhnya, ketampanannya. Kalau dia bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya, ini termasuk di antara amalan-amalan hati yang diharamkan. Nah, contoh amalan hati yang makruh. Dia ridha kepada perkara-perkara yang makruh. Ya. Nah, perkara yang makruh dia meridhai. Dalam hatinya ridha kepada perkara-perkara yang hukumnya makruh. Ya. Makanya termasuk di antara amalan hati yang makruh. Ada juga amalan hati yang mubah. Seperti ridha kepada perkara-perkara yang mubah. Nah, berkaitan dengan lisan, seperti hanya berkaitan pada hadis tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Di antara contoh, yang wajib berkaitan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini wajib. Asyhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini hukumnya wajib. Yang sunnah, seperti membaca Al-Quran. Nah, yeah. Atau dia terus dalam keadaan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memperbanyak zikir. Wadkurullaha bikrong kasirah. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Nah, yeah. Dikarenakan orang-orang munafik, mereka sedikit sekali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik tidaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sedikit sekali. Contoh ucapan yang haram, dia mengucapkan perkara yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kebid'ahan, mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, atau mengucapkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, ya. Mengucapkan kedustaan, nah, mencela, mencaci, menghina orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, dan lain sebagainya. Ini antara contoh-contoh ucapan yang diharamkan. Nah, contoh ucapan yang dimakruhkan. Nah, ya. Seperti halnya dia berbicara dengan perkara yang lebih baik tidak membicarakan perkara tersebut. Tapi tidak diancam dengan suatu hukuman. Ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya makruh. Nah, ya. Yang mana pembicaraan yang makruh, yang lebih utama meninggalkannya. Nah, termasuk di antara bentuk menjaga kehormatan dirinya sifat wara, meninggalkan ucapan-ucapan yang makruh. Ada juga contoh ucapan-ucapan yang sifatnya mubah. Nah, ucapan-ucapan yang mubah, sebagian mengatakan ucapan-ucapan yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan larangan. Nah, ini di antara ucapan-ucapan yang mubah. Tidak mengandung dosa. dan juga bukan perkara yang makruh. Ya, ucapan-ucapan yang mubah. Nah, ada satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan anggota badan pun demikian. Ada yang wajib, ada yang haram. Nah, banyak contohnya. Ya, yang wajib, sholat misalkan, haji. Nah, bagi yang mampu. Yang haram, minum khamar misalkan, zina dan lain sebagainya. Ya. Banyak contohnya, yang makruh, yang mubah. Nah, sering kita jelaskan pada kitab-kitab fikih atau kitab-kitab berkaitan dengan adab, akhlak. Nah, yang jelas Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya, nah, pokok ibadah itu berkisar pada 15 kaidah. Sekali lagi. Nah, 15 kaidah ini dijelaskan oleh beliau bahwasannya ibadah itu berkaitan dengan 3 perkara. Ya. Dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dan setiap dari 3 perkara ini memiliki 5 hukum. Ya. Wajib, kemudian juga mustahab, sunnah, ya. Kemudian haram, makruh, dan mubah. Sehingga jumlah semuanya ada 15 kaidah. Nah, wa qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, asal ibadah at-tadallul wal-khudu'. Asal ibadah, pokok ibadah itu at-tadallul, merendahkan diri, wal-khudu' dan ketundukan. Ini pokok ibadah. Sehingga ketika seorang merendahkan dirinya kepada makhluk, nah, bahkan tunduk kepada makhluk tersebut, ya, ini bisa termasuk bentuk ibadah. Ya. Kenapa sujud ini dinyatakan sebagai macam bentuk ibadah? Dikarenakan dengan sujud, di dalamnya merendahkan diri, ya, menghinakan diri, dan menunjukkan ketundukan. Nah, saya tidak boleh sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sujud kepada orang tuanya misalkan. Sujud kepada penguasanya. Atau kepada siapapun itu. Ya. Sujud kepada suaminya misalkan. Ini pun tidak boleh. Dikatakan sujud termasuk di antara ibadah. Di dalamnya mengandung perendahan diri. Dan juga ketundukan. Ya, sehingga Rasul mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Ini kalau boleh, tapi kan dilarang. Sehingga Nabi mengucapkan dengan kalimat tadi. Ya, menyebutkan bahwasanya sujud ini dilarang kepada siapapun. Hatta walaupun istri kepada suaminya. Nah, dikatakan tadi dalam sujud ini, ya, ada pokok ibadah yang hendaknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, yaitu merendahkan diri dan ketundukan. Wasumiyat wadaifu syar'i al-mukallafin ibadat. Tugas-tugas syariat, nah, yang dibebankan kepada orang-orang yang terkena beban syariat dinamakan dengan ibadat. Nah, ya. Jadi tugas syariat, nah, yang dibebankan kepada mukallaf yang terkena beban syariat disebut dengan ibadat. Kenapa? Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha. Dikarenakan melazimkan bagi mereka, ya, untuk melakukan perkara-perkara tersebut dan melakukannya. Khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa makna al-ayah, ada makna ayat yang dibacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini merupakan tugas inti jin dan juga manusia hidup di bumi. Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah tidak menciptakan mereka sia-sia saja. Hanya untuk makan, minum, menikmati dunia. Nah, tapi tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian hanya untuk main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jawabannya sama sekali tidak. Allah menciptakan kita tidak untuk main-main saja. Tidak sia-sia. Dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita melakukan tugas inti kita di dunia ataukah tidak? Nah. Fahada huwal hikmatu fi khalqihim. Ini merupakan hikmah dalam penciptaan jin dan manusia. Hikmahnya supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ibadah ketika disebutkan dalam Al-Quran untuk beribadah maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa makna ya'budun yuwahidun, makna beribadah kepadaku yaitu mentauhidkanku. Nah, wa hiyal hikmatu syar'iyyah ad-diniyah, dan ini merupakan hikmah syar'iyyah yang berkaitan dengan agama. Manusia dan juga jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian berdalil dengan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dahulukan jin, dikatakan jin lebih dahulu penciptaannya dibandingkan dengan manusia. Nah. Qala al-Imad Ibn Katsir, berkata al-Imad Ibn Katsir, al-Imam Ibn Katsir رحم الله تعالى وعبادته هي طاعته بفعل المأمور. Kata Ibn Katsir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarangnya. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam, yang demikian itu merupakan hakikat agama Islam. Mentaati perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna Islam al-istislamu lillahi ta'ala. Dikatakan makna Islam adalah al-istislam. Al-istislam lillahi ta'ala. Nah. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mutadammin ghayat al-inqiyad wa dhul wal khudu. Yang mencakup ketundukan yang sangat tinggi, penghinaan diri dan kepatuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Islam. Nah, dan ini bisa terwujud dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan al-Islam wa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan serta para penyeru kesyirikan. Nah, وقال أيضا في تفسير هذه الآية Dan berkata juga Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, wa mana al-ayah, kata beliau, makna ayat, anna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya supaya mereka beribadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'ahu jazahu atammal jazah. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Waman asahu adzabahu asyaddal adzab. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan siksa dia dengan siksaan yang sangat dahsyat. Nah, wa akhbaro annahu ghairu muhtajin ilaihim. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ma uridu minhum min rizki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Nah, dan juga aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepada aku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan makhluknya untuk beribadah dan Allah tidak butuh kepada ibadah mereka. Nah, ya, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka. Ya. Walaupun mereka semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Dan walaupun mereka semuanya tidak beribadah kepada Allah, durhaka semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Jangan sampai ada praduga bahwasanya Allah butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Nah, justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita butuh kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ibadah yang kita lakukan, kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Nah, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum, falaha. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Dan apabila kalian berbuat kejelekan, maka kalian telah berbuat jelek kepada diri kalian sendiri. Sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran, dinyatakan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan? Tatkala dia berbuat jelek, hakikatnya dia telah berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, kepada adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah menyiapkan balasan yang sempurna bagi orang yang beribadah kepadanya. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada siapkan adab yang sangat keras. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tidak butuh kepada mereka. Sekali lagi kita yang butuh untuk beribadah. Adapun Allah tidak butuh kepada kita. Nah, yeah. Sampai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hadis kursi. Nah, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian dari bangsa jin dan juga bangsa manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Kalau seandainya kalian berada pada satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Kalau manusia semuanya, ya, baik manusianya atau bangsa jinnya, semuanya berada pada hati orang yang paling bertakwa, tidak menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya generasi awal di antara kalian, generasi akhir di antara kalian, bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya berada pada hati orang yang paling jahat di antara kalian, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi, Allah itu tidak butuh ibadah hamba-hambanya. Ya. Ibadah yang dilakukan oleh hamba tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kembalinya kepada diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan, kebaikan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Begitupun ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, kemudaratannya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ya. Sehingga Allah menjelaskan tadi, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan apabila kalian berbuat jelek, maka kalian telah berbuat jelek kepada diri kalian sendiri. Nah, balhum al-fuqara'u ilaihi fi jami' ahwalihim. Akan tetapi, mereka lah makhluk ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaannya. Nahnu fuqara'u ila Allah. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua keadaan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam semua kondisi kita, dalam semua keadaan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala mulia. Tidak hina. Ya. Berbeda kalau kita menampakkan rasa butuh kita kepada makhluk. Ingin dikasihani, ya, ingin diberi, dan sebagainya. Ini bisa termasuk perkara yang rendah, yang hina. Sehingga dia meminta-minta, mengemis. Nah, tapi kalau kita menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulia. Ya. Tampakkan rasa butuh kita di antaranya dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sehingga dengan banyak kita berdoa, menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang ketika ada hamba yang menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sambil menangis, sambil merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Nah. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka. Malam yas'alillah yaghdhab alaihi. Rasul mengatakan barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya, beda dengan makhluk. Kalau kita marah apabila ada orang sering minta kepada kita, kesal jadinya. Nah, tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala senang ketika hamba terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada hamba yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Dikatakan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah, ya. Banyak meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Ya. Tatkala kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita butuh Allah dalam semua keadaan kita. Ya. Baik dalam urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan agama. Ya, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu, apakah urusan dunia atau urusan agama. Dan ingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, walaupun perkara-perkara yang kita anggap ringan, kecil, wah itu mah gampang. Ya. Kita bisa melakukan yang cepat. Tapi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi kita tidak bisa melakukan perkara tersebut walaupun dianggap gampang. dianggap kecil, dianggap ringan. Ya. Dalam semua kehidupan kita, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Dialah Allah yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Nah. Kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan tadi, Syaikhul Islam dan juga Ibnu Qayyim menjelaskan tentang makna ibadah. Ya. Ibadah mencakup ucapan dan perbuatan. Ya. Ucapan, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Begitu perbuatan. Ada amalan, perbuatan, hati, dan juga amalan anggota badan. Nah, ada yang zahir, yang nampak, ada pun yang tidak nampak. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan pokok ibadah berkisar pada 15 kaidah. Ya. 15 kaidah berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan anggota badan. Dan masing-masing tiga perkara ini, ya, masuk di dalamnya 5 hukum taklifiyah. Wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah. Nah, dan sebagian lagi ada yang menyebutkan ibadah yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, selain berkaitan dengan makruh, kemudian juga wajib, ya, haram, mubah, mustahab, sebagian ada yang mengatakan, ini berkaitan dengan 25 martabat katanya, tingkatan. Ini kalau dihitung dari panca indera. Nah, di mana setiap manusia ini ada 5 indera. Ya. Coba bani nanti tahu apa aja panca indera. Us apa aja us? Panca indera tahu apa aja pertama? Indera apa pertama? Nggak tahu? Masa nggak tahu panca indera? Muat apa muat? Mata, penglihatan. Nah. Ya, pertama penglihatan, mata. Kedua apa Ibrahim? Apa? Pendengaran, telinga. Ketiga apa? Hafid. Penciuman, hidung. Keempat apa? Abdullah. Penggerak. Apa Hanan? Perasa apa? Pengecap, perasa lidah. Apa lagi? Rozan? Peraba. Na'am, barakallahu fikum. Ya. Ibnu Qayyim dalam majelis sedikitnya menjelaskan juga bahwasanya ibadah yang berkaitan dengan anggota badan tadi, ya, berkaitan dengan 5 panca inderanya. Ya. Ada yang berkaitan dengan penglihatan, ada yang berkaitan dengan penciuman, pendengaran, pengecap tadi, lidah, lisan, ada yang berkaitan dengan peraba, ya, kulit. Nah, sehingga kalau dikalikan 5 panca indera ini, masing-masing, ya, berkaitan dengan 5 hukum taklifiyah, wajib, haram, mubah, makruh, mustahab, sehingga ada 25 tingkatan. Nah, ya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Madarijus Salikin. Barakallahu fikum. Masih penjelasan tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila hun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.